بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله في hari ini melanjutkan pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi daw'il kitabi was-sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan mubtiratus shaim, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Telah kita sebutkan yang pertama, yaitu makan minum dengan sengaja. Ya. Dan juga dimasukkan ke dalam makan atau minum dengan sengaja yaitu perkara-perkara yang sifatnya muwaddiyah, masukkan zat makanan seperti infus dan yang semisalnya. Nah, begitu juga berkaitan dengan sa'ud, obat atas hidung. Telah dijelaskan kalau seandainya masuk ke rongga perut, kerongkongan, rongga perut, maka ini bisa membatalkan puasa. Nah, adapun kalau tidak masuk ke dalam kerongkongan atau rongga perutnya, tidak membatalkan puasa. Seperti halnya obat tetes mata misalkan, tidak membatalkan puasa. Atau obat tetes telinga, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tetes hidung, ini biasanya ada saluran ke kerongkongan. Nah, ya, sehingga dihindari menggunakan obat tetes hidung atau gurah atau yang semisalnya memasukkan cairan-cairan tersebut ke dalam hidung. Nah, adapun kalau seperti nebo atau yang sejenisnya inseler, ini pendapat yang kuat tidak membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan hanya sekedar membuka rongga-rongga udara saja. Nah, orang yang berpenyakit asma misalkan, kemudian dinebo, ya, ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, istimalu hadzal bukhah jaizun lis-shaim sawa'un kana siyamuhu fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Menggunakan seperti nebo tadi, ini boleh bagi yang berpuasa, apakah puasanya puasa Ramadan ataukah selain puasa Ramadan. Wa dhalika li'anna hadha al-bukhah la yasilu ila al-ma'iddah. Dikarenakan nebo atau yang sejenisnya ini tidak masuk ke dalam perut. Wa inna ma yasilu ila al-qasabatil hawaiyah. Akan tetapi hanya masuk pada rongga-rongga udara saja. Ya. Fa tanfatihu lima fihi min khasiyatin wa yatanaffas al-insan tanaffusan 'adiyan ba'da dhalik. Ya. Membuka rongga-rongga udara, kemudian manusia bisa bernapas lagi seperti biasanya setelah itu. Ya, ini bukan termasuk kategori makan dan minum. Nah, ya. Sehingga hukum asalnya sah puasanya sampai ada dalil yang jelas yang menyatakan rusaknya, batalnya puasa tersebut baik dari Al-Quran, Sunnah ataupun ijma. Baik. Asani masuk pada poin yang kedua di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Al-jima, hubungan suami istri. Yubtilu siyama bil jima, membatalkan puasa dengan berjima, hubungan suami istri. Faman jama'a wa huwa sha'imun batala siyamuhu, barang siapa yang menggauli istrinya dan berpuasa maka batal puasanya. Wa 'alaihi taubah, dan wajib baginya untuk bertaubat, wal istighfar, dan beristighfar. Ya. Dikarenakan ini perkara yang diharamkan. Ya. Di siang hari bulan Ramadan, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, sehingga kalau seorang terjatuh kepada perkara tersebut, hendaklah dia bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, wa qada'ul yawmil ladzi jama'a fi, dan mengqada hari yang dia melakukan jima, hubungan suami istri di hari tersebut. Wa 'alaihi ma'al qada'i kafarah, dan wajib bersamaan dengan mengqada yaitu membayar kafarah. Ya, disebutkan di sini ada beberapa kewajiban bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, pertama dia bertaubat dan beristighfar. Dikarenakan ini ada suatu kesalahan. Ya. Yang kedua, hendaklah dia mengqadha hari yang dia berjima padanya. Nah, walaupun ini terjadi khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang mewajibkan mengqadha, sebagian ada yang berpendapat cukup baginya hanya membayar kafarah saja. Nah, kemudian yang berikutnya, dia wajib untuk membayar kafarah. Ya. Wa huwa itqu raqabah, kafarahnya yaitu membebaskan budak. Fa illam yajid shoma shahraini mutatabi'ain, kalau tidak mendapatkan budak yang bisa dibebaskan, apalagi zaman sekarang ini ya, susah mendapatkan budak, bahkan mungkin hampir tidak ada perbudakan. Ya, walaupun mungkin di sebagian tempat masih ada. Nah, jadi kalau tidak bisa melakukan hal ini, shoma shahraini mutatabi'ain, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, bukan sekedar 2 bulan saja, tapi ada tambahan berturut-turut. Dalam artian, kalau seandainya dia melaksanakan puasanya kemudian tidak berturut-turut, maka dihitung dari awal lagi. Ya. Misalkan seseorang memiliki kafarah, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian satu bulan, misalkan, dia berpuasa. Ya. Pas masuk bulan berikutnya, dia tidak berpuasa. Maka dihitung dari awal lagi. Kecuali kalau tidak berpuasnya ada uzur. Ya. Yang membolehkan bagian untuk berbuka, seperti safar, sakit, misalkan. Ya. Maka tinggal dia lanjutkan hitungannya. Tapi kalau tidak ada uzur, di pertengahan dia berbuka, maka dia harus mengulang dari awal. Nah, ya, sekali lagi, ini kafarah. Nah, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, fa'il lam yastati at'ama 60 miskina. Kalau dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 miskin. Ya. Kalau tidak bisa membebaskan budak, kemudian tidak bisa puasa berturut-turut selama 2 bulan, maka hendaklah memberi makan kepada 60 miskin. Dan ini berurutan sifatnya. Ya. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, yang ketiga. Dalam artian kalau seorang dia mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, tapi lebih memilih untuk memberi makan 60 miskin, dianggap tidak sah. Nah, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijaa'ahu rajulun. Ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaqtu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah binasa. Faqala malak. Rasul mengatakan, kenapa engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Dia mengatakan, aku mendatangi istriku, menjimai istriku dalam keadaan aku berpuasa. Sehingga orang ini mengetahui tentang haramnya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Sehingga dia mengatakan, aku binasa. Kenapa? Dikatakan telah melakukan perkara yang diharamkan. Dalam artian, orang yang tidak tahu tentang haramnya melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, kemudian dia melakukannya, maka puasanya tidak batal dan tidak wajib membayar kafarah. Tapi ya, ini perkara yang sudah masyhur. Di tengah-tengah kaum muslimin tentang haramnya hubungan suami istri di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan. Tapi bisa jadi. Orang tersebut misalkan mu'allaf. Suami istri mu'allaf. Nah. Belum tahu hukum-hukum dalam masalah puasa. Misalkan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dalam keadaan tidak mengetahui itu perkara yang diharamkan. Nah, maka pendapat yang kuat, tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah dan puasanya dianggap sah. Dikarenakan tidak tahu. Mungkin yang mereka ketahui hanya tidak boleh makan dan minum saja. Nah, Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya ada yang kasusnya demikian. Benar-benar tidak mengetahui bahwasannya jima hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu diharamkan. Membatalkan puasa. Ya, sehingga ketika seorang melakukannya, nah, maka tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah dan puasanya dianggap sah. Beda halnya dengan orang yang dia mengetahui haramnya, tapi tidak mengetahui konsekuensinya. Ya. Seorang tahu, haram melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi tidak mengetahui konsekuensinya kalau melakukan hubungan tersebut bagaimana. Dia tidak mengetahui konsekuensinya supaya kafarah. Nah, bagaimana keadaannya? Maka puasanya batal dan tetap dia wajib membayar kafarah. Bedakan antara bodoh tidak mengetahui terhadap hukum haramnya dengan orang yang tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatan haram tersebut. Ya, sehingga hukumnya pun berbeda. Sekali lagi, kalau dia benar-benar tidak mengetahui hukumnya haram, maka puasanya sah. Tidak wajib bayar kafarah. Tapi kalau mengetahui hukumnya haram, tapi tidak mengetahui konsekuensinya, tahu ini haram, tapi enggak tahu konsekuensinya apa kalau melakukannya. Kemudian dia terjatuh melakukannya, dia harus bayar kafarah dan puasanya batal. Nah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, aku menjimai istriku dalam keadaan aku berpuasa. Kalau dalam keadaan tidak berpuasa, apakah boleh melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan? Misalkan suami istri safar, dalam safarnya berbuka. Nah, dalam safarnya berbuka. Kemudian sampai di tujuan. Masih siang hari. Kemudian lakukan hubungan suami istri. Apakah bayar kafarah ataukah tidak? Wallahu a'lam. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini tidak bayar kafarah. Kenapa? Dikarenakan dia melakukannya dalam keadaan berbuka. Dalam keadaan berbuka. Ketika safarnya dia berbuka. Sebagaimana, nah, makan, minum, yang merupakan pembatal-pembatal puasa, dibolehkan bagi orang yang safar. Begitu juga tadi hubungan suami istri. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama tadi. Dia pendapat yang kuat, nah, tidak wajib kafarah. Tapi jangan jadikan sebagai siasat. Ingin hubungan suami istri, ya makan dulu lah. Nah, biar batal dengan makan, kemudian hubungan suami istri. Alah. Nah. Ya. Atau jadikan siasat. Ingin hubungan suami istri, ya safar saja sudah. Nah. Tempat ini, tempat itu. Jarak safar. Ya, dengan niatannya, dia mendapatkan dosa tentunya. Nah. Ya. Bahkan kalau diada-adakan seperti itu, ya, disiasati seperti itu, sebagian ulama pendapat tetap dia wajib membayar kafarah. Nah. Atau contoh yang lainnya, seseorang yang safar, nah, dalam keadaan buka dari safarnya, pulang ke rumah dalam keadaan istrinya baru suci dari haid. Baru suci, sudah mandi suci dari haid. Nah. apakah kalau suami tadi menggauli istrinya tadi harus bayar kafarah? Imam Syafi'i pendapat tidak wajib bayar kafarah. Dan boleh bagi suami untuk melakukannya. Kenapa? Dikarenakan dalam keadaan berbuka, bukan dalam keadaan berpuasa. Nah, kewajiban kafarah ini kalau melakukannya dalam keadaan berpuasa. Berdasarkan hadis tadi, wa ana shaim. Aku menjimai istriku dalam keadaan aku berpuasa. Wallahu a'lam. Sehingga pertanyaannya, apakah haramnya ini dikarenakan bulan Ramadan ataukah dikarenakan puasanya? Wallahu a'lam. Haramnya ini dikarenakan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dikarenakan dia puasa di bulan Ramadan. Nah, adapun kalau puasa selain di bulan Ramadan, kemudian dia melakukan hubungan suami istri, enggak ada kewajiban kafarah. Jadi kedua-duanya puasa di bulan Ramadan. Begitupun kalau saatnya dia dalam keadaan berbuka, baik dikatakan safar atau udzur-udzur yang lainnya, kemudian dia menggauli istrinya, tidak ada kewajiban kafarah. Ini pendapat yang rajih insyaallah. Nah, kembali kepada hadis. Ketika laki-laki tadi mengatakan, aku menjimai istriku dalam keadaan aku berpuasa. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah engkau mendapatkan budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la. Laki-laki ini menjawab, tidak. Aku tidak bisa membebaskan budak. Waqala hal tastati'u an tasuma sahraini mutatabi'in? Rasulullah berkata lagi, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia mengatakan, tidak. Aku tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Mungkin dikarenakan kesehatannya atau mungkin dikarenakan faktor usia atau yang sebagainya. Qala hal tajidu it'ama 60 miskina? Rasulullah mengatakan lagi, apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk memberikan makanan kepada 60 miskin? Lihat, di sini berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Kalau tidak bisa atau tidak ada, pindah kepada urutan yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak bisa juga, pindah kepada urutan yang ketiga. Yaitu memberi makan kepada 60 miskin. Qala'lah. Orang yang mengatakan tidak. Yang pertama tidak mampu. Yang kedua pun tidak mampu. Yang ketiga pun tidak mampu. Nah, pemakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu pun terdiam. Fabainama nahnu ala dhalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang di dalamnya kurma. Wal 'araqu al-muqtan. Arok, maknanya keranjang. Qala aina sa'il? Rasul bertanya, mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana, dimanakan saya yang bertanya tadi? Qala khud hada fatasaddaq bihi. Rasul mengatakan, ambillah sekeranjang kurma ini dan sedekahkanlah sekeranjang kurma ini. Faqala rajulu, laki-laki ini berkata, a'ala afqari minni ya Rasulullah? Apakah kurma-kurma ini saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Wallahi ma baina labataiha yuridu al-harwataini ahlun ba'ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di antara 2 tanah berbatu yang hitam ini, maksudnya kota Madinah. Tidak ada di antara kota Madinah, 2 tanah berbatu hitam, maksudnya kota Madinah. Tidak ada di antara kota Madinah ini keluarga yang paling fakir daripada keluargaku. Ya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Ya. Nabi tawa. Nah, sampai nampak gigi taringnya. Summa qala at'imhu ahlak. Terus mengatakan, sudah, berikan makan kepada keluargamu. Nah, ya. Jadi, dalam hadis ini, disebutkan urutan kafaroh. Bagi orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dalam keadaan berpuasa. Yang pertama, sekali lagi, urutannya membebaskan budak. Kalau tidak mampu, apa tidak mampu? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, apa lagi? Memberi makan 60 miskin. Yeah. Dan ternyata, orang yang sebutkan nama ini gak mampu semuanya. Yeah. Gak mampu semuanya. Nah, sampai dibawakan ke hadapan Nabi SAW sekeranjang kurma. Rasulullah mengatakan, ambillah kurma ini, sedekahkanlah kepada orang lain. Dan ternyata orang ini orang yang paling fakir yang ada di Madinah. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, kalau begitu sudah, sedekahkan kepada keluargamu. Yang harusnya orang ini dia membayar kafaroh, tapi ternyata dia bahkan mendapatkan apa? Kurma-kurma sedekah tersebut. Sehingga Nabi SAW tertawa melihat keadaan seperti itu. Ya. Harusnya orang ini bayar kafaroh, tapi dikatakan kondisi seperti itu, bahkan sebaliknya dia yang mendapatkan sedekah-sedekah dari kurma tersebut. Ya. Oh, tapi jangan jadi alasan, wah kan saya fakir miskin, saya gak bisa semuanya ini. Apa-apalah, mudah-mudahan dapat sedekah dari yang lain. Untuk membayar kafarohnya. Tidak, ini dosa. Satu dosa. Nah, sehingga dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Aku binasa, wahai Rasulullah. Dia mengetahui itu keharaman. Nah, sehingga selain mendapatkan dosa, ada kewajiban kafarah. Beda halnya dengan pembatal-pembatal yang lainnya. Nah, seperti misalkan makan, minum, gak ada kafarahnya. Tapi, kalau jima, ketika melakukannya dengan sengaja, batal puasanya. Kemudian dia terjatuh kepada keharaman. Kemudian dia harus bayar kafarah. Menunjukkan di antara pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, jima-jima lebih besar. Nah. Ya. Tapi telah kita jelaskan, ini berlaku bagi yang melakukannya dengan sengaja. Adapun kalau melakukannya, dikarenakan lupa, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bisa jadi lupa. Nah. Apalagi di awal-awal bulan Ramadan. Kalau kedua-duanya lupa, suami istrinya benar-benar lupa, maka ini pun sama. Puasanya sah dan tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Nah. Itu pun jangan dipaksa misalkan. Dipaksa tidak berdaya. Nah. Baik laki-laki atau perempuan misalkan. Dipaksa maka ini pun termasuk uzur. Ketika dipaksa. Wa fi makna al-jima, dan termasuk makna al-jima, inzal mani ikhtiyaron, mengeluarkan mani-mani. Ya. Dengan pilihan. Kemudian dia sengaja untuk mengeluarkan maninya. Nah. Ya. Bisa maaf saja dengan onani, masturbasi. Nah. Ya. Dengan tangan atau alat yang lainnya. Kemudian keluar maninya batal puasanya. Tapi apakah wajib kafarah? Jawabannya tidak. Kalau keluar maninya bukan dengan jima di siang hari bulan Ramadan, kewajibannya tidak ada kafarah, tapi batal puasanya. Nah. Fa idza anjala sha'imu mukhtaran bi taqbilin aw lamsin aw istimna aw ghairi dhalika fasada shaumuhu. Apabila orang yang berpuasa keluar mani. Ya. Dengan pilihannya. Sengaja ingin mengeluarkan maninya. Ya. Dengan ciuman. Atau sentuhan. Atau istimna. Masturbasi. Maka rusak puasanya. Batal puasanya. Nah. Ini kalau sengaja ingin mengeluarkan mani. Dengan melakukan perkara-perkara tadi. Ya. Adapun kalau keluarnya tanpa disadari, ya, kadang-kadang sebagian orang ada yang syahwatnya sangat bergejolak. Nah, dengan sekedar lihat saja, sekedar mencium saja, tanpa ada tujuan untuk mengeluarkan mani, keluar maninya. Nah, dan semacam ini tidak berdosa, bahkan tidak batal puasanya. Dikatakan, susah untuk membendungnya. Nah, jadi kalau sengaja mengeluarkan mani, baik dengan ciuman, nah, atau sentuhan, bertujuan supaya keluar maninya, ya, apalagi masturbasi, nah ini batal shaumnya. Kenapa? Li'anna dhalika minas sahwa allati tunakidu as-shaum. Dikatakan itu termasuk syahwat yang membatalkan puasa. Ya. Allah mengatakan dalam hadis kursi, yada'u ta'amahu wa sarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, syahwatnya karena aku. Wa alaihi al-qadha duna al-kafarah, dan wajib baginya untuk mengqadha tapi tidak bayar kafarah. Karena kafarata la talzimu illa bil jima'i faqat. Dikarenakan kafarah la talzimu tidak diharuskan kecuali dengan jima' saja. Li wurudin nas khasan bihi, dikarenakan adanya dalil yang khusus tentang kafarah bagi yang melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Nah, amma idza nama sha'imu fahtalama aw anzala min ghairi sahwatin kaman bihi maradun fala yubtilu siyamahu. Adapun apabila orang yang berpuasa tidur kemudian dia mimpi keluar mani atau keluar mani tanpa dengan sahwat seperti orang yang memiliki penyakit, ya, dan sebagian orang punya penyakit. Nah, apa ketika dia getaran kuat keluar mani. Nah, tanpa disadari. Ya. Orang kalau tanpa dengan syahwat keluar mani. Kalau memiliki penyakit demikian, maka tidak membatalkan shaumnya. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalika, dikarenakan dia enggak ada pilihan untuk menahannya. Ya. Tiba-tiba keluar begitu saja. Cuma orang yang tidur. Nah, dia mimpi. Ya. Mungkin dalam mimpinya di malam hari. Nah. Kemudian dia keluar mani. Ya. Mimpinya di malam hari padahal masih siang. Ya. Kemudian dia mimpi. Berhubungan suami istri. Keluar maninya. Tidak membatalkan puasa. Nah. Lalu bagaimana hukum bercumbu atau mencium, ya, istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian keluar mani. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat dia harus mengqadha apabila keluar mani. Ya. Tapi kalau yang keluar mani tidak wajib mengqadha. Tapi kalau sekedar mencium, ya, kemudian juga sekedar dia menyentuh istrinya keluar mani, ya, maka wajib mengqadha. Dan kalau keluarnya mani, tidak wajib qadha. Bedakan mani dengan mani. Ya, kalau mani biasanya keluar ketika, maaf-maaf saja, pendahuluan. Pendahuluan, bercumbu, hendak berjima. Atau membayangkan sesuatu ya, yang sifatnya seperti tadi. Nah, ini mani. Tapi kalau mani, air yang memancar. Ya, yang memancar, yang biasanya keluar ketika jima. Atau yang semisalnya. Nah, dan juga setelah keluar biasanya disertai dengan futur. Lemah, loyo. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik yang mengatakan dia mengqadha dan membayar kafarah. Ya. Kecuali kalau yang keluarnya madi, cukup mengqadha saja. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarah. Ya. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam As-Sunani. Nah. Ya. Dan dikuatkan oleh Syekh Albani. Sehingga ucapan Ibn Qudamah yang mengatakan in qabbala fa anzala afthara bila khilaf, apabila seorang suami misalkan mencium istrinya kemudian keluar mani, ini batal tanpa ada khilaf, persisihan. Ucapan ini tidak benar. Kenapa? Dikarenakan telah didapatkan khilaf di antara para ulama sebagaimana telah disebutkan tadi. Yeah. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Apabila dia menyengajakan untuk keluar mani dengan bercumbu ataupun mencium istrinya, maka batal puasanya. Ya. Tapi kalau seandainya tidak bersengaja, ya, tidak meniatkan untuk mengeluarkan mani, hanya dia ingin mencium istrinya, ingin mubasyarah, bercumbu dengan istrinya, selain jima. Ya, tapi keluar mani misalkan, ya, dan tanpa sengaja untuk mengeluarkannya, nah, maka ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Lalu apa hukumnya mencium atau bercumbu bagi orang yang berpuasa apabila tidak keluar mani? Kalau keluar mani, saya sebutkan tadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, dan pendapat yang kuat tidak wajib kafarah, tidak wajib qadha. Dan puasanya dianggap sah. Ya, kalau tidak menyengajakan untuk mengeluarkan mani. Tapi kalau dia menyengajakan keluar mengeluarkan mani dengan ciuman atau cumbuan tadi, membatalkan puasa. Nah, apa hukum ciuman ataupun cumbuan bagi orang yang berpuasa apabila tidak keluar mani? Pendapat yang pertama mengatakan makruh secara mutlak. Hukumnya makruh. Ini masyhur dari madhab Al-Malikiyah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan haram. Ya. Yeah. Berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna." Maka sekarang, yaitu malam hari, silakan kalian mubasyarah, bertumbuh dengan istri-istri kalian. Nah, berdalil dengan ayat ini, berarti dibolehkannya bertumbuh itu di malam hari. Adapun di siang hari tidak boleh. Rasulullah mengatakan, "Fal ana bashiruhunna." Sekarang silakan kalian bertumbuh dengan istri kalian ketika di malam hari. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan boleh. Ya, ini dinukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pendapat boleh mencium istri atau bercumbu di siang hari bulan Ramadan. Nah, dan juga ini pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, bahkan lebih daripada itu, Ibnu Hajar mengatakan sunnah katanya. Nah, Ibnu Hajar mengatakan sunnah mencium bercumbu dengan istri di siang bulan Ramadan. Yang keempat, dirinci. Kalau yang masih muda-muda, hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau yang sudah tua, maka boleh. Kalau masih muda, misalkan, apalagi baru menikah. Nah, ya. Ini makruh. Mencium istrinya atau bercumbu di siang hari bulan Ramadan. Jadi kalau yang sudah tua-tua, misalkan tua-tua, misalkan ya. Nah, ya. Ini dibolehkan. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ana rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil mubasarah lis-sha'im. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hukum bercumbu. Ingat, bercumbu ini selain jima. Ya. Bisa mencium, bisa menyentuh dan semisalnya. Nah, apa hukum mubasarah bercumbu bagi yang berpuasa? Farakhasa lahu. Kalau punya rukhsah, silakan. Ibnu Rusal. Wa atahu akhar fasa'alahu anha fanahahu. Kemudian datang laki-laki yang lain bertanya seperti pertanyaan pertama tentang bercumbu bagi yang berpuasa. Rasulullah melarangnya. Ya, yang pertama dibolehkan, yang kedua apa? Dilarang. Nah, faidal ladzi rakhasa lahu syekh, yang diberikan rukhsah keringanan oleh Nabi SAW, yaitu lelaki yang sudah tua. Silakan. Nah, walladhi nahahu syab, dan yang dilarang oleh Nabi SAW, laki-laki yang masih muda. Nah, sehingga dengan dalil ini, sebagian merinci. Ya. Kalau bagi yang muda-muda, makruh. Ya. Antum masih muda atau sudah tua? Muda, berarti apa? Makruh katanya, pendapat yang keempat. Nah, jangan pura-pura tua. Barakallahu fikum. Yang tua boleh katanya. Ya. Pendapat yang kelima mengatakan, kalau dia mampu menahan dirinya, ya, jangan sampai terjatuh kepada jima, maka boleh. Nah, tapi kalau tidak mampu menahan dirinya, kalau sudah bercumbu mesti dia berjima, karena sebagian orang demikian. Nah, ya, kalau sudah bercumbu maaf-maaf saja, atau sudah mencium istrinya harus berjima. Kalau enggak, wah pusingnya luar biasa, misalnya. Nah, jadi masing-masing harus melihat kadar dirinya. Ya, kalau dia mampu menahan dirinya, ya, dengan cumbuan, dengan ciuman tersebut tidak sampai jatuh kepada jima, boleh. Tapi kalau tidak mampu, ya, kalau sudah mencium atau bercumbu dengan istrinya, wah, harus berjima, misalkan, maka ini tidak boleh. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam As-Sauri. Ya, dan wallahu a'lam, pendapat yang kuat, pendapat yang kelima ini. Nah, yang kelima, pendapat yang kelima. Nah, yang muda ataupun yang tua, Kalau dia mampu untuk menahan dirinya dari terjatuh kepada jima, maka dibolehkan. Nah, adapun hadis yang disebutkan di atas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi yang masih muda, yang masih yang tua, dan melarang bagi yang masih muda. Nah, ini perkara yang terjadi ketika itu. Ya. Dan tidak menunjukkan keumuman. Yang tua-tua berarti boleh. Yang muda-muda berarti enggak boleh. Bukan. Kenapa dikatakan manusia berbeda-beda keadaannya. Ya. Banyak yang tua, tapi syahwatnya sangat dahsyat dibandingkan yang muda. Betul enggak? Ya, ada. Sudah tua, tapi syahwatnya luar biasa. Dibandingkan yang muda-muda. Atau sebaliknya. Banyak yang muda, tapi syahwatnya kurang dibandingkan yang tua. Ya, nanti masuk yang mana ini? Nah, beda-beda keadaannya. Ya. Sehingga yang menjadi patokan itu sebenarnya bukan tua dan muda. Nah, tapi dalam hadis yang kita sebutkan tadi, apakah dia mampu menahan dirinya ataukah tidak? Ya. Dia mampu menahan dirinya ataukah tidak? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi SAW mencium Aisyah. Aisyah masih muda. Ya. Nah, dalam keadaan Rasulullah berpuasa. Walakinnahu kana amlakukum li'irbi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bisa mengendalikan dirinya. Ini yang menjadi patokan. Bisa enggak tidak kita mengendalikan diri kita? Jangan sampai terjatuh kepada jima. Kalau kita bisa, silakan, boleh. Nah, mencium bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya, dengan syarat kita mampu mengendalikan diri kita, jangan sampai terjatuh kepada jima. Nah, ada yang mengatakan ini khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Yang lainnya tidak boleh. Ya. Ketika menyatakan ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada dalilnya. Kenapa dikatakan asalnya syariat ini berlaku kepada semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, contohnya punya istri lebih dari 4 orang. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, atau puasa wisol diantaranya menggabung puasa berturut-turut tanpa berbuka. Nah. Ini khusus dia, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan, dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium dalam keadaan berpuasa. Ya. Sekali lagi, pendapat yang kuat, nah, boleh bagi yang bisa mengendalikan dirinya jangan sampai terjatuh kepada jima. Adapun ayat fal'ana bashiruhunna. Adapun sekarang silakan kalian bercumbu ya, dengan istri kalian. Makna bercumbu di sini adalah jima. Ya, hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri. Bukan sekedar ciuman, bukan sekedar sentuhan saja. Tapi hubungan suami istri. Nah, ini jelaskan oleh Rasulullah SAW di mana Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Ya. Rasulullah membolehkan bercumbu di siang hari seperti halnya Nabi pun mencium istrinya ketika berpuasa. Sehingga makna mubasyarah dalam ayat tersebut bukan cumbuan, bukan ciuman, tapi maknanya jima, hubungan suami istri. Nah, ya. Mahfum insyaAllah. Ah, Pak Esal paham sekarang ya. Barakallahu fiikum. Nah, kalau Pak Esal sudah paham, insyaAllah paham semuanya. Baik. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Silakan, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Apa hukum buka puasa bersama? Barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibn Baz rahimallahu taala. Mengatakan, "Sami'tu min badil ikhwah an al-iftar al-jama'i akana dalika fi sahih Ramadan aw fi siyam an-nafilah bid'ah. Fal hadha sahih?" Aku mendengar dari sebagian ikhwah bahwasannya iftar jama'i, buka bersama, apakah di bulan Ramadan ataukah pada saum yang sunnah, itu adalah kebid'ahan. Apakah ini benar ataukah tidak? Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala berfatwa, "La ba'sa bil iftari jama'iyan fi Ramadan wa fi ghairihi." Tidak mengapa buka bersama, buka puasa bersama, ya, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan, dengan syarat malam ya'taqid hadal izdima' ibadah, selama tidak meyakini buka puasa bersama ini adalah suatu ibadah. Sehingga intinya boleh membolehkan dengan syarat tidak meyakini, oh ini ada suatu ibadah. Ada ibadah yang namanya buka puasa bersama. Misalkan. Ya. Yang diyakini sebagai suatu ibadah. Beliau membawakan dalil. Kama qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Tidak ada dosa bagi kalian untuk makan bersama-sama. Atau makan secara terpisah-pisah. Barakallahu fikum. Sehingga pada asalnya hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang ya, melakukan iftar jama'i, buka puasa bersama, tapi meninggalkan sholat berjamaah misalkan. Ya, ini yang disalahkan. Ya. Meninggalkan sholat berjamaah atau sebagian sebelum iftar jama'i ada acara-acara yang bid'ah atau mungkin acara-acara kemaksiatan. Ya. Ada pagelaran musik misalkan. Ya. Atau lain sebagainya. Dan mereka menunggu buka bersama. Nah, barakallahu fikum. Atau mungkin dia buka bersama tapi menelantarkan istrinya. Ya. Istrinya dibiarkan tidak memiliki makan untuk berbuka. Kelaparan dan semisalnya, ini kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Tapi walaupun boleh, tentunya kita harus memperhatikan hak-hak yang lainnya. Ya. Ya, sampai tiap hari terus iftar jama'i, sementara istrinya meminta ingin buka bersama dengan suaminya, enggak pernah suaminya misalkan. Yang alasan, oh ini ada undangan, terus tiap hari undangan iftar jama'i. Nah, ya. Sementara istrinya ingin buka bersama dengan suaminya, tidak bisa suaminya. Tapi untuk iftar jama'i terus bisa. Ya, sehingga tentu masing-masing menunaikan hak-haknya. Fa'ati kulla dihaqqin haqqah. Berikan setiap memiliki hak, yaitu haknya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga hukum asalnya boleh-boleh saja. Nah, bukan suatu kebid'ahan. Selama tidak meyakini itu sebagai suatu ibadah. Ya, apalagi kalau seandainya banyak manfaatnya, ya, misalkan yang iftar jama'i mempererat silaturahim, nah, ya, atau dengan iftar jama'i tadi berbagi, bersedekah, nah, mungkin banyak orang fakir, miskin, ya, silakan diundang misalkan ke masjid. Nah, ya, diberikan makanan berbuka tadi, ya. Ketika ada nilai-nilai demikian, maka suatu keutamaan. Nah, mempererat tadi hubungan silaturahim, ukhuwah, persaudaraan, dan semisalnya dengan adanya iftar jama'i tersebut, tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Awan izin bertanya, Ustaz, ternyata ketika salat masih ada sisa sedikit makanan yang menempel di gigi yang dalam, lepas ke lidah. Apakah makanan tersisa di lidah ketika salat itu? Apakah dikeluarkan, ditelan, atau dibiarkan di lidah saja? Jazakallah. Barakallahu fikum. Kalau memungkinkan untuk dikeluarkan, keluarkan. Walaupun dalam keadaan salat. Ya. Ya. Bahkan dalam keadaan salat pun, ya, ketika ada gangguan syaitan dan sebagainya, boleh kita meludah ke sebelah kiri. Nah, sehingga kalau ada makanan yang mungkin terasa, ini ya, terasa ke keluar dari gigi, nah, maka hendaklah kita keluarkan. Ya, jangan sampai kita menelannya. Kecuali kalau makanan tersebut masih menempel di gigi, kita akan merasanya. Ya, kalau kita berusaha mengeluarkan, ini menyibukkan diri. Ya, menyibukkan diri dari kehususan sholat. Tangan masuk dengan korekan, ya, menyembuhkan, ya, barakallahu fikum. Lagi sampai tusuk gigi, tadi sholat atau ya apa ini, ya. Kecuali kalau tadi kalau dia sudah terasa keluar, nah ini terasa nih keluarnya, nah dari giginya, keluarkan, ya, jangan ditelan. Kalau ditelan, tadi disebutkan sebelumnya bisa membatalkan puasa, dia masuk dalam kategori makan. Maka bukan hanya puasa mungkin yang batal. Sholat pun bisa batal. Ya. Nah. Makan, minum, membatalkan sholat. Barakallahu fikum. Jangan dikeluarkan. Kecuali kalau makan masuknya. Ya. Tanpa terasa. Masuk berkenaan dengan air liur. Ya. Tidak terasa. Maka ini tidak membatalkan puasa dan membatalkan sholat. Wallahu a'lam. InsyaAllah, mungkin ini banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah agak siang. InsyaAllah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Alhamdulillah. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.